muhasabah cinta. Action. Butir-butir cinta air mataku terlihat semua yang kau beri untukku. Ampuni hilaf dan salah selama ini. Takbir, Allah. Yo, Gojek, sob.